keheningan malam ku dendangkan lagu sebagai pelepas rindu padamu. Rasa tak kuasa berpisah dengan menjelang malam pun tiba ku kenang dirimu sebelum terlena ku bisik namamu agar kau menjelma dalam mimpiku. Dan tabah.